بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada siang hari kita masih berada di pembahasan bab yang ke-40 dari kitabul wudu. Dan di bab yang ke-40, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab istimal fadli wudu an-nas. Bab tentang bolehnya menggunakan sisa wudu orang lain atau sisa air wudu. Dan seperti kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan bab ini dan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini sebagai rad ala qawl man qala bi najasatil ma'al musta'mal, bantahan bagi orang yang meyakini atau berpendapat bahwasanya air dari sisa wudu merupakan najis dan tidak bisa digunakan. Dan di antara dalil yang mereka sebutkan tentang najasah fadl wudu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan wudu. Idza ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khathiatin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma'a wa ma'a khathil ma'. Seorang yang berwudu kalau dia membasuh wajahnya maka keluar dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh kedua belah matanya, keluar bersama air wudu atau air akhir tetesan dari air wudu. Wajda ghasala yadai kharaja min yadaihi kullu khathiatin batashatha yada ma'al ma au ma akhir qatil ma. Dan kalau dia membasuh kedua tangannya maka keluar dari kedua belah tangannya semua dosa yang dilakukan oleh kedua belah tangannya bersama air wudunya atau bersama akhir dari tetesan air wudunya. Begitu pula ketika membasuh kepala dan kakinya. Dalam bahasa ini Nabi mengkhabarkan bahwasanya dosa keluar bersama air wudu tersebut. Maka sisa air wudu itu tidak bisa digunakan, bahkan katanya najis. Dan juga pendapat yang masyhur yang lainnya yang lebih kuat dari ini bahwasanya air yang merupakan sisa dari air wudu itu tidak najis. Hanya saja ghairu tahur, maknanya tahir ghairu mutahir, airnya hukumnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat lagi dari semuanya bahwasanya air itu yabqa ala aslihi tahur, tahirun wa mutahir, selama tidak ada sifatnya yang berubah, tidak berubah warna, bau atau rasanya dari aslinya, maka air itu tahur. Itu tahir mutahir, suci dan mensucikan. Dan telah kita ambil di pertemuan yang lalu hadis Abi Juhaifah Wahab Nabilah radhiyallahu ta'ala an tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum setelah Nabi selesai berwudu, mereka berebut dan mengambil sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala wa qala Abu Musa, disebutkan mu'allaqa dan disebutkan mausul di kitab al-Maghazi dan telah kita lalui. Wa qala Abu Musa da an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqadahin fihima faghasala yadayhi wa wajha fihi wa majja fihi thumma qala huma ishraba min wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma. Potongan hadis dari hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, dan diisyaratkan awal hadisnya al-Hafidz rahimallahu ta'ala. Abu Musa mengatakan kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ji'ranah wa mahu bilan. Pada suatu ketika Nabi, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah ji'ranah baina Makkah wal Madinah. Wa mahu bilal, dan pada saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala. Fatahu Arabi, kemudian datang orang Arabi, orang Badui. Ketika datang, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala tunjizu lima wa'adtani?" Wahai Rasulullah, tidakkah engkau tunaikan apa yang telah engkau janjikan kepadaku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Abshir, bisyarah, berbahagialah dengan kabar gembira." Tetapi Arabi tadi ketika dikatakan abshir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Qad aktsarta alayya min abshir." Wahai Rasulullah, engkau telah atau terlalu banyak mengatakan kepadaku abshir. Ini kalimat yang banyak digunakan oleh orang Arab sampai sekarang. Kalau misalnya kita minta sesuatu kepada mereka, mereka mengatakan abshir. Saya tolong ambilkan ini, abshir. Kalau kita misalnya di warung, tolong siapkan ini, siapkan itu. Kita di rumah makan, mereka mengatakan abshir, abshir. Ya, berbahagialah. Berbahagialah dengan terwujudnya apa yang kau inginkan. Kata Arabi tadi katanya, "Qad aktsarta alayya min abshir." Wahai Rasulullah, engkau telah banyak mengatakan kepadaku abshir, abshir. Maka Nabi SAW ketika Arabi sebut mengasuh itu, "Aqbala ala Abi Musa wa Bilal." Beliau yang tadi menghadap Arabi, beliau berbalik menghadap ke Abu Musa dan Bilal yang bersama beliau. Karena ghadban, sepertinya beliau marah dengan perkataan Arabi tadi. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Musa dan Bilal, "Radda al-Bushra." Katanya Arabi tadi telah menolak kabar gembira. "Faqbala antuma." Maka terimalah kalian berdua kabar gembira tersebut. Itu oleh Abu Musa dan Bilal. Maka keduanya mengatakan, "Qabilna ya Rasulullah." Kami terima kabar gembira tersebut wahai Rasulullah. Kemudian kelanjutannya yang di riwayat yang kita baca. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk diambilkan air di bejana. Kemudian setelah itu beliau membasuh kedua belah tangannya dan wajahnya di bejana tersebut. Dan akhirnya berwudu. Wa majjafi. Kemudian salam berkumur-kumur dan memasukkan air kumur-kumurnya di bejana tadi. Thumma qala huma. Kemudian Nabi berkata kepada keduanya, kepada Abu Musa dan Bilal, "Ishraba min." Minumlah kalian sisa air tersebut. Sisa air yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa afrigu ala wujuhikuma wa nuhrikuma." Dan basuhkanlah ke wajah kalian berdua dan leher kalian. "Wa abshira." Dan berbahagialah dengan kabar gembira untuk kalian berdua. Hadisnya di Sahih Bukhari. Dan di kisah yang telah kita lalui, Ummu Salamah radhiyallahu anhuma meminta kepada Bilal dan Abu Musa untuk disisakan dari air tersebut. Mereka menginginkan barakah dari sisa air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syahidnya, seandainya sisa wudu tersebut najis, maka tidak mungkin Nabi memerintahkan Abu Musa dan Bilal untuk meminum sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membasuh wajah serta leher mereka. Menunjukkan bahwasanya sisa air wudu itu tahir, bahkan tahur, suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian hadis selanjutnya di bab yang ke-40, qala haddatsana Ali bin Abdullah wal Madini qala haddatsana Yaqub ibn Ibrahim bin Sa'd qala haddatsana Abi Ibrahim bin Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman bin Auf an Salih Salih bin Kaisan ibn Shihab wa huwa Az-Zuhri. Az-Zuhri Ishaq, siapa namanya? Ahsanta Muhammad ibnu Muslim. Qala akhbarana Mahmud bin Radi qala huwa alladhi majja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi wa huwa gulamun min bi'rihim. Dari Mahmud bin Radi radhiyallahu ta'ala, sahabiyun saghir, beliau menyebutkan kejadian yang terjadi pada beliau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pada saat itu masih kecil, berusia sekitar 5 tahunan. Kata beliau, dahulu Nabi SAW menyemburkan air dari mulut beliau. Jadi Nabi SAW mengambil air di mulutnya, kemudian disemburkan kepada Mahmud bin Rabi' radhiyallahu ta'ala untuk du'abah, bermain-main atau bercanda dengan anak kecil. Dia semprotkan ke wajahnya, wa gulamun min birihim. Dalam keadaan pada saat itu Muhammad bin Rabi masih gulam, masih anak kecil. Min birihim. Dan disebut diambil dari sumur. Sumur mereka. Sumur keluarga Muhammad bin Rabi. Syahidnya di sini, majar Rasulullah fi wajihi. Wa qala urwah an miswar wa ghairihi yusadiku kullu wahidin minhuma sahibah. Wa idha tawadda'a Nabi Sallam kadu yaqtatiluna ala wadu'ih. Hadis yang kita baca dari awal sampai sekarang, kecuali yang kedua, berarti mu'allak hadisnya. Berkata Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala dari Miswar, itu ibn Makhramah wa ghairihi. Kalau Miswar Makhramah biasanya digabung dengan Marwan ibn Hakam. Miswar Makhramah sahabi dan ayahnya sahabi radhiyallahu ta'ala anhumah. Kalau Marwan bin Hakam laisa bi sahabi, tapi hadisnya dipakai karena umdahnya pada riwayat Miswar bin Makhramah. Yusaddiqu kullu wahidin minhuma sahibah. Dan riwayat keduanya, baik Miswar begitu pula Al Marwan bin Hakam, saling memperkuat satu dengan yang lainnya, membenarkan satu dengan yang lainnya. Disebutkan di kedua hadis tersebut, wa idza tawaddo'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna ala wudhu'i. Katanya Nabi SAW jika berwudu, para sahabat hampir-hampir berkelahi memperebutkan sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berkelahi, tapi hampir-hampir, dikarenakan haus mereka, keinginan mereka untuk mendapatkan sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, litabarruk. Sekali lagi, tabarruk dengan sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sisa makan, sisa minum, atau dengan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang lainnya seperti rambut, pakaian, itu kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama yatawassal fi hada. Kalau melewati hadis seperti ini, mereka terkadang mengatakan fihi jawaz atabarruk bi athari salihin. Karena dalam tersebut terdapat dalil diperbolehkannya atabarruk, mencari barakah dari athar orang-orang soleh. Tapi ini ghairu sahih, tidak tepat, seperti yang disebutkan di pertemuan yang lalu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan salafun soleh, mereka tidak pernah bertabarruk dengan athar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, tidak pula dengan athar Umar, Utsman atau Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam keadaan ternyata tidak ada dari umat ini yang akan atau yang sebanding dengan kemuliaan dan kedudukan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Sama dengan itu, para sahabat dan sahabat saya tidak pernah bertabaruk dengan asar mereka. Menunjukkan bertabaruk dengan asar wudu atau makan, minum, pakaian, rambut dan lain-lain khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, qala haddatsana Abdurrahman bin Yunus qala haddatsana Hatim bin Ismail anil Ja'd Qala samitu Sa'id bin Yazid yaqul dhahabtu bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibni ukhti waqi'un. Ini waqi'un fi badirah labas. Wal kasmahani wa qabil afdi al-madi wa qatai wa fil karim wajhun. Fi badirah riwayat waqi'un wajhun. Mana yang sama? Al-waqi'un waji fi qadamain. Fa masa ra'si wa da'li bil barakah. Thumma tawaddo'a fa syaribtu min wudhu'i. Thumma qumtu khalfa dhahri fa nadartu ila khatamin nubuwah baina kataifayhi. Mizrajil Hajalah. Dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu ta'ala, beliau juga sahabiyun shaghir, beliau berkata, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bibiku membawaku menghadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika sampai kepada Nabi sallam, bibiku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini waqi'un. Riwayat yang lainnya waji'un. Waqi'un dan waji'un maknanya sama. Waqi'un kata Al-Habib rahimahullah ta'ala, wajiun fil qadamain, sakit di bagian kakinya. Fama sarasi wa da'li bil barakah. Maka Nabi SAW mengusap kepalaku, kepala Sa'id bin Yazid, dan berdoa untukku dengan barakah. Kemudian setelah itu Nabi SAW berwudu, fasyaribtu min wudu'i. Setelah itu aku meminum dari sisa air wudu Nabi SAW. Dan ini syahidnya. Seperti tadi kita sebutkan, sisa air wudu bukan najis. Kemudian setelah itu aku berdiri di belakang punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku melihat khatam nubuwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baina katifai, di antara dua pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dua pundak Sallam ada khatam nubuwah. Bagaimana bentuknya? Katif mithlu zirul hajalah. Bentuknya seperti telur bulung hamamah, seperti telur burung merpati. Kata Hafidz rahimahullah ta'ala tentang makna mistuzir al-hajalah, ay baydatiha mislu baydatiha, wa yu'idu anna fi hadithin akhar mislu baydatil hamamah, seperti telur burung merpati. Ini hadis As-Sa'id bin Yazid radiyallahu ta'ala anhu. Dan juga di hadis ini, dan juga di hadis sebelumnya, hadis Mahmud Merabi radiyallahu ta'ala an, menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bermuamalah dengan muamalah yang baik sampai kepada anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Dan juga sudah kita lihat di Anas bin Malik radhiyallahu taala, Nabi SAW kalau beliau berjalan melewati anak-anak kecil, beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil yang sedang bermain tersebut. Ini semua menunjukkan ketawaduan Nabi SAW yang patut kita teladani. Dan sudah dikhabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya orang yang bertawadu tidak akan mengurangi kemuliaannya. Bahkan Nabi katakan, "Wa ma tawadu ahadunillahi azza wa jalla illa rafa'." Tidak seorang bertawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Kita melanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan kita memasuki bab yang ke-97 dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-97, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab tersebut dengan talabul mar'ah ar-rajul an yu'allimaha idha uminatil fitnatu biduni khawwah. Bab bolehnya seorang wanita meminta kepada seorang laki-laki untuk mengajarkan kepadanya ilmu. Tapi syaratnya idza uminatil fitnah, dengan syarat aman dari fitnah. Dan juga dengan syarat biduni khalwah, tidak terjadi khalwah, berdua-duaan. Karena kalau laki-laki dan wanita terjatuh pada khalwah, maka syaitan salisuhuma. Kata Nabi, yang ketiganya la syaitan. Syaitan akan terus membujuknya dan menggelincirkan keduanya sehingga terjatuh kepada perkara yang tidak diinginkan. Jadi boleh seorang wanita minta diajari ilmu agama kepada laki-laki, tapi inda amin fitnah. Tentunya ini perkara yang harus sangat berhati-hati, karena perkara ini bukan perkara ringan. Nabi SAW sudah mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adaru ala rijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan suatu fitnah setelahku untuk umatku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dari umatku daripada fitnah wanita. Fitnah wanita itu fitnah yang sangat besar. Dan sudah kita lihat asal Sa'id Musayyab rahimahullah ta'ala, yang maknanya kata beliau, seandainya utumintu ala mali kada wa kada, seandainya aku diamanahi dengan harta yang nilainya sekian dan sekian, nilainya besar, la wajadtu nafsi aminah, aku dapatkan diriku aman, amin, bisa dipercaya. Akan tetapi utumintu, akan tetapi aku jika diamanahi dengan wanita imrah walaupun saudah, walaupun wanita yang berkulit hitam, orang tidak tertarik seperti tertariknya kepada yang berkulit putih. Sekalipun katanya wanitanya berkulit hitam, aku tidak mendapatkan diriku aminah. Menunjukkan mereka sangat berhati-hati sekali dengan fitnah wanita. Jangan bermudah-mudahan. Dan Nabi pun sudah memperingatkan kita semuanya, iyyakum wadukhul ala nisa. Hati-hati kalian dengan masuk kepada wanita. Wanita fitnah. Wanita aurah, seperti dikatakan oleh Nabi SAW, al-mar'atu aurah, fa'idha kharajat istasyrafa syaitan. Dan dalam hal ini beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Mutirmidhi rahimahullah ta'ala. Qala al-Imam Mutirmidhi rahimahullah ta'ala, indak zaki. Al-Imam Mutirmidhi masmuh. Hilal At-Tirmidhi masmu, yang jawabnya Azhari. Abdul Ibn Yusuf, siapa yang betulkan? Ke kanan Defa, yang jawabnya Muhammad Zain. Ahsanta, Muhammad Ibn Isa. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي قال كبر الله عشرة وسبح الله عشرة واحمده عشرة ثم سلم ما شئت يقول نعم نعم. قال أبو إسحاق حديث أنس حديث حسن غريب. قال أبو عبد الرحمن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى هو حديث حسن ورجال رجال الصحيح. وقد أخرجه الحاكم فقال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن همشاد العدل قال حدث إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا محمد بن قاتل المروزي قال حدث المبارك به. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengkhabarkan bahwasanya Ummu Sulaim, itu ibu beliau, pada suatu pagi beliau datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan beliau berkata kepada Nabi sallam, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku dengan kalimat-kalimat yang aku katakan tatkala aku salat, dengan zikir dan doa yang aku katakan ketika aku salat. Maka Nabi SAW berkata kepada Ummu Sulaim, kabbirillah asyara, bertakbirlah 10 kali, wasabbihillah asyara, dan bertasbihlah 10 kali. Takbir dan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tasbih, Subhanallah, Subhanallah. Wahmadihi asyara, dan bertahmidlah 10 kali. Thumma salima syaiti, kemudian setelah itu berdoalah dengan doa yang kau kehendaki. Yaqul, maka kalau dia melakukan seperti itu, atau kalau engkau melakukan seperti itu, Allah akan mengatakan, na'am, na'am, Sebenarnya riwayat qad fa'altu, aku kabulkan doamu, aku kabulkan permintaanmu. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh para ulama rahmatullahi majma'in bahwasanya tempat dikir takbir, tasbih dan tahmid serta doa itu ba'da tasyahud al-akhir, qabla salam. Karena itu merupakan tempat mustajab untuk berdoa. Dan selanjutnya dilakukan tatkala sujud pun tidak diingkari. Karena itu juga tempat untuk berdoa. Sebagai riwayat, Ummu Salim meminta kepada Nabi SAW diajarkan dengan doa yang dipanjatkan ketika sholatnya. Hanya saja disebutkan bahwasannya tambahan takbir, tasbih dan tahmid 10 kali hendaknya tidak dilakukan oleh imam. Karena kalau imam itu syurahi al-ma'mumin, harus memperhatikan keadaan makmum. Tidak boleh dia sujud atau tasyahud dengan waktu yang panjang, yang berlebihan. Dia syukur makmum, sehingga memberatkan makmumnya. Ketika sholat sendiri, katanya falyutawil masya, terpanjang sesuai dengan kehendaknya. Adapun kalau dia mengimami yang lainnya, falyujawiz, maka adalah dia meringkas sholatnya. Meringkas sholatnya. Karena khalfahu as-saghir wal-kabir wal-marid wadal hajah. Di belakangnya ada orang yang sudah tua, ada orang sakit, ada yang punya kebutuhan, ada anak kecil. Dan semuanya harus diperhatikan. Oleh karena Nabi SAW ketika berwasiat kepada Utsman Ibn Abil As radhiyallahu an, ketika menunjuk Utsman untuk menjadi imam kaumnya, dan berkata, anta imamuhum waqtadi bi'adhafihim, engkau adalah imam mereka, dan katanya iqtadi bi'adhafihim, ikuti sholatmu itu orang yang paling lemah diantara makmum makmumu. Tirai al-makmumin. Sekali lagi, sini takbir, tasbih, dan tahmid 10-10 tentunya akan perpanjang waktu tasyahud. Perpanjang waktu tasyahud. Maka, kalau kita sedang menjadi imam, dihindari hal tersebut supaya tidak memberatkan para makmum. Dan kalau kita sedang sendirian, diperbolehkan. Baik di waktu sujud atau di waktu qabla salam. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.